Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI Radio Republik Indonesia yang kita cintai, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali, saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana, untuk mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita telah sampai ayat 148 dari surat Al-An'am, surat ke-6 dari Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menyalahkan takdir karena bersekutu, menyekutukan Allah, menyalahkan takdir karena musyrik, membela orang tua atas kemusyrikannya dengan mengatakan Allah lah yang berkehendak mereka menjadi musyrik, atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan yang diharamkan Allah, semua itu adalah alasan yang dibuat-buat, dan semua itu adalah prasangka yang tidak benar. Karena apa? Karena manusia seringkali mengatakan kalau yang buruk itu adalah Allah yang buat, takdir disalahkan. Tetapi kalaulah yang baik itu, mereka berkata bahwa itu berasal dari dirinya sendiri. Saya mendapatkan rezeki karena saya bekerja. Saya mendapatkan jabatan karena saya bekerja. Saya naik pangkat karena saya pintar. Tidak ada sedikit pun teringat dia bahwa semuanya itu berkat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah sinyalir pada ayat sebelumnya, mimma razaqakumullah wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Sebenarnya yang baik berasal dari Allah, yang buruk pun berasal dari Allah. Tetapi manusia memiliki ikhtiar untuk memilih yang baik dan yang buruk. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Allah telah memberi manusia ikhtiar, pilihlah mana yang baik dan mana yang buruk, dan pilihan inilah yang akan menjadi amal kita di hari akhirat kelak. Bila memilih yang baik, amal kebaikan kita menjadi berat, dan bila memilih yang buruk, amal keburukan kita pun menjadi berat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Kita akan melihat bagaimana ayat ini dikaji lebih dalam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berkata sekali lagi setelah sebelumnya juga berkata, fa'in kazzabuka, bila engkau didustai oleh mereka wahai Muhammad. Maka di sini kazalika kazzaballazina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelummu pun telah mendustakan para rasul. Apa maknanya ini Ustaz Perdana? Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Pengulangan kata-kata kazzaba atau kazzabu kepada ayat 147 dan di sini dijelaskan dengan kata kazzaba untuk menegaskan bahwa begitulah memang salah satu kebiasaan dari orang-orang kafir Quraisy di sini atau dari orang-orang ahli kitab yang tidak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan selalu ada alasan-alasan yang dicari untuk menopang pendapat mereka itu atau menopang apa yang mereka pahami. Nah, di dalam keterangan ayat ini salah satu alasan yang mereka buat-buat adalah ketika mereka memahami takdir itu sebagai sesuatu yang menjadikan mereka tetap seperti itu. Ya. Kalau Allah menghendaki maka asyrakna, ma asyrakna, sesungguhnya kami tidak akan bersyirikat, begitu juga dengan bapak-bapak kami. Jadi di sini ada pengkambing hitaman terhadap takdir atau berusaha untuk menyalah-nyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun sebenarnya bukan seperti itu. Karena mudah sekali gambarannya begini. Ketika ada makanan yang terhidang di atas meja, ya. Kalau mereka berpahaman seperti ini, di manakah takdir kita itu? Ketika kita kelaparan, makanan sudah tersedia, ya. Kalau kita ambil makanan dan kemudian kita makan, selanjutnya kita kenyang, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak ambil makanan itu, kita kelaparan, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang diperintahkan adalah kerja di sini. Ambil makanan itu sehingga kamu bisa kenyang, baru kamu tahu takdir kamu. Kamu akan tahu takdir kamu, kamu akan kelaparan kalau ternyata kamu tidak menyentuh makanan tersebut. Jadi mudah saja sebenarnya menjawab pertanyaan orang-orang yang mengkambing hitamkan takdir bahwa di dalam kehidupan ini juga banyak contoh-contoh yang bisa memahamkan dia tentang pemahaman takdir itu. Di sisi lain Ustaz Fajrul, kenapa Allah mengatakan kazzaba? Ustaz Fajrul ini ahli di bidang bahasa. Kenapa kok tidak kazzaba? Kazzibu. Tapi pakai tasdid seakan-akan ini ada sesuatu yang di luar dari normal. Nah, bagaimana ini Ustaz Fajrul? Kalau kita melihat dari cara menyebutkan antara kazzaba dengan kazziba itu lebih mempunyai getaran suara itu kita ketika kita menyebutkan kazzaba, begitu ya. Ini juga menunjukkan dalam kita menyampaikan sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita menekankan suara itu, mungkin disitulah saat pentingnya sesuatu itu mesti dikerjakan. Atau kebalikannya, kalau seandainya itu berbentuk larangan, artinya itulah yang paling dilarang. Ketika Allah berfirman mengatakan kazzaba, itu berarti sudah banyak mereka itu berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dari firman Allah surat Al-An'am dari 148 ini dengan memakai sayakulu. Sayakulu itu dibahasakan dengan bahasa fi'il mudhari. Akan terus mereka itu berkata. Karena fi'il mudhari ini fungsinya itu adalah dia akan ya dulu alat tajaddud wal istimrar. Tajaddud itu artinya terus akan ada perkataan itu, istimrar itu akan terus berlaku hal yang seperti ini. Siapa itu yang mengatakan? Yaitu alladzina asyraku, adalah orang-orang yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Ustaz Arifin dengan Ustaz Perdana tadi adalah mereka selalu memikirkan keburukan yang Allah asalkan begitu ya Allah berikan, tapi tak pernah mereka memikirkan kebaikan. Atau dalam kata lain mengkambing hitamkan selalu, tidak pernah yang baik itu dipikirkan. Kalau kita ibaratkan seperti Ustaz Perdana tadi mengatakan tentang masalah makanan, sekarang ini banyak kita lihat di TV siaran, itu banyak orang memilih makanan-makanan yang ekstrim istilahnya, begitu. Sate buaya lah, sate inilah, sate ini. Sebetulnya sudah banyak makanan-makanan yang sebetulnya tak perlu kita cari hal-hal yang seperti itu. Karena Islam sangat melarang, karena diharamkan hal itu. Kenapa diharamkan? Karena sifatnya itu nanti ke depan orang akan berperilaku seperti hewan-hewan yang dilarang di dalam Islam itu. Yeah. Nah, itulah yang sebabnya dilarang itu supaya kita mendapatkan keamanan kehidupan yang lebih abadi sifatnya yang ke depan. Iya. Yeah. Jadi kesimpulan dari pernyataan Ustaz Fajrul tadi tentang kazzaba di samping yang dinyatakan Ustaz Fajrul, kita juga menemukan bahwa memang sebenarnya rakyat atau umat yang berhadapan dengan Nabi Muhammad dan para rasul sebelumnya itu sangat susah untuk mendustakan para rasul. Contohnya Nabi Muhammad yang bergelar dengan Al-Amin, sosok yang terpercaya. Walaupun bagaimana, mereka sudah tahu tidak ada yang paling jujur di bumi Mekah pada waktu itu melebihi Nabi Muhammad. Maka ketika terjadi mereka harus mendustakan ajaran Nabi Muhammad, sebenarnya hati kecil mereka menolak. Saya tidak habis pikir kalau misalnya Nabi Muhammad ini pendusta. Karena apa? Karena begitu baik tingkah lakunya, begitu jujur dia di hadapan masyarakat, tidak egois dalam hal peletakan batu Hajarul Aswad. Orang seperti ini kita dustakan, nah, tentu saja mereka menolak hatinya. Maka karena penolakan dalam hatinya ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala, dan masa Allah bahasa Al-Qur'an ini dengan bahasa kazzaba. Seperti kata Ustaz Fajrul, ada penolakan kalau dia itu buruk, ada pekerjaan yang begitu ambisi kalau itu baik, ya kan? Itulah digunakan dengan tad'if atau tasdid yang disebutkan dalam bahasa Arab ini. Dan kalau kita bandingkan lagi Ustaz dengan ayat 147 sebelum itu kajian kita, yaitu Allah mengatakan dengan sifatnya dzu rahmatin wasi'atin. Artinya sangat-sangat luas rahmat Allah itu. Kenapa begitu luasnya rahmat Allah itu, manusia masih melihat secuil keburukan-keburukan tersebut? Iya, benar sih. Nah, disinilah artinya manusia itu tidak pandai mengambil rahmat Allah yang begitu luasnya, yang dipikirkan sekecil disebabkan oleh keegoisan dirinya, sebabkan dia terus seperti itu, menyebabkan dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia merasakan azab demi azab yang kita lihat pada saat sekarang ini. Iya, kalau kita lihat ini Ustaz, perdana masih terkait ayat 147 dengan 148. Disebutkan di ayat 147 wala yuraddu ba'suhu. Di ayat 148 hatta zaqu ba'sana. Tidak ada yang bisa menolak siksaan dari Allah. Dan di sini akhirnya mereka pun mendapat siksaan itu. Bagaimana kolerasinya nih Ustaz Perdana? Iya, pada dasarnya segala macam bentuk kejahatan atau tindak-tindakan yang negatif oleh yang dilakukan manusia itu pasti manusia akan merasakan dampaknya. Ya, kalau kejahatan yang dia lakukan, maka dia pasti akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Ya, walaupun mungkin tidak dalam gambaran bentuk besar, misalnya seperti ini, kalau mencuri kemudian tiba-tiba langsung jatuh batu dari langit menimpanya sehingga mati, tidak. Tapi sebenarnya tetap akan ada efeknya dan pengaruhnya. Katakanlah seperti mencuri saja, jiwanya tidak akan tenang karena dia pasti merasa ketika ada orang datang ke rumah, seakan-akan yang datang itu adalah orang yang kejahatannya sudah ketahuan sehingga orang akan menangkapnya. Orang rame-ramenya di depan rumahnya, dia pikir orang akan menangkapnya. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi paling sedikit ketenangan jiwa itu sudah terganggu. Gitu. Itu dampak yang paling kecil lagi. Belum lagi dampak yang lain, dia tidak bebas keluar ke sana kemari karena merasa diri orang lain. Ketika orang menatap saja dia merasa orang ini curiga sama aku dan sebagainya. Jadi dunia itu sempit kan. Jadi dunia itu semakin sempit karena perbuatan jahat tersebut. Jadi apapun namanya bentuk kejahatan itu pasti sampainya akan hatazakuba sana. Akan ada pengaruh yang pengaruh negatif yang dialami oleh pelaku kejahatan tersebut karena dia melakukan kejahatannya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Apapun yang menimpa kamu, musibah yang besar atau musibah yang kecil, itu karena perbuatan kamu sendiri, kata Allah. Jadi begini, jangan orang yang melakukan kejahatan menganggap bahwasanya perbuatan jahatnya itu biasa-biasa saja, tidak akan menimbulkan hal-hal negatif pada dirinya. Tidak, sesungguhnya setiap perbuatan maksiat dan kejahatan, walau sekecil apapun dilakukan, itu tetap akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Iya, menarik Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana di akhir pertemuan kita ini, bahwa orang Islam yang pernah berbuat jahat itu, ketika dia melakukan taubat, dia akan menemukan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya itu harus ditutup dengan perbuatan baik yang begitu banyak. Iya. Sehingga kita menemukan dari sosok pelaku kejahatan timbul kebaikan yang begitu dahsyat. Ini juga merupakan sugesti rahmat yang diberikan Allah kepada kita dan kepada umat manusia dan para pendengar, bahwa rahmat Allah begitu luas ketika kita tersalahkan dan Allah rupanya belum menyiksa kita, kita masih diberinya taubat, itu juga merupakan rahmat yang begitu dahsyat. Dan ketika kita harus menutupi kesalahan itu dengan melakukan kebaikan yang begitu dahsyat, itu juga merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan bagi manusia yang melihat sisi positif dari orang yang pernah melakukan kesalahan, janganlah dengan mata suuzon, dengan mata buruk sangka, ah ini ada maunya ini, dengan korupsi sekarang udah tobat dia, mau umroh dia nih. Ah, berbaik sangkalah bahwa apa yang dilakukan seorang muslim tidak lepas dari rahmat Allah yang dikucurkannya kepada kita. Dan lebih dari itu, berbaik sangkalah terhadap takdir Allah, karena apa yang kita lakukan dan apa yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Anta turid, wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta turid.